Qultu wa hadha huwa syartul musahhih li qawli la ilaha illallah. Habis itu? Baik. Wa fi sahihain. An Ibn Umar. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah. Khalas? Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah marfu'an umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Wa bima ji'tu bihi, dan beriman kepada yang aku bawa. Fa idza fa'alu dhalik, kalau mereka sudah melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka terjaga dariku darahnya dan hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yuqimus salah, dan mendirikan salat. Wa yutuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dhalik, kalau mereka sudah melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka terjaga, terlindungi dariku darahnya dan hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadani al-haditsani tafsirul ayatain. Dua hadis ini merupakan tafsir dari dua ayat kemarin. Ayat yang mana? Ayat yang berkata, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Dan ayat, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Dua ayat ini tafsirnya adalah, perangi mereka agar mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Kalau sudah melakukan hal tersebut, maka mereka terjaga, tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya sebagai pemasan perang, tidak boleh. Barakallahu fikum. Adapun hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena takut dibunuh saja. Kemudian salat, ikut-ikutan di belakang pura-pura salat. Ikut pura-pura salat dan disuruh mengeluarkan zakat, dia bayar zakat. Padahal hatinya tetap kafir. Bagaimana kira-kira? Di dunia dihukumi ala zahir, dihukumi secara zahirnya seperti seorang muslim. Tapi di akhirat Allah akan hitung, Allah akan hisab semua yang ada dalam hatinya. Mafhum? Itu makna hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala anna man qala la ilaha illallah wa lam ya'taqid ma'naha wa lam ya'mal bi muqtadaha anahu yuqatal, dengan difathahkan taknya yuqatal, artinya diperangi. Kalau yuqatil kan memerangi. Kalau yuqatal, diperangi. Bahwasanya telah sepakat para ulama bahwa siapa yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meyakini maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, annahu yuqatal, bahwa dia tetap diperangi, hatta ya'mal bima dallat alaihi minan nafi wal itsbat, hingga dia mengerjakan apa yang merupakan konsekuensi la ilaha illallah dari nafi dan itsbat, penafian sesembahan selain Allah dan penetapan hanya kepada Allah dia beribadah. Kalau dia membuktikan la ilaha illallahnya, baru terjaga. Tetapi kalau hanya mengucapkan tetapi tidak membuktikan, tetap diperangi. Itu ijma para ulama. Mengapa? Karena tertulis dalam hadisnya, terucap dalam hadisnya. Apa itu? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Bukankah salat dan zakat itu konsekuensi dari la ilaha illallah? Kalau masuk Islam, konsekuensinya harus salat. Kalau masuk Islam, konsekuensinya harus mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai nisab, kalau sudah 12 bulan. Maka barakallahu fikum. Siapa yang mengucapkan syahadat, berarti masuk Islam, tetapi tidak mau salat, tetap diperangi. Mengucapkan syahadat, salat, tapi tidak mau zakat, tetap diperangi. Sebagaimana di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Pada ucapan Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata beliau, ma'lumun annal murad bihada ahlu ibadatil awthani duna ahlil kitab. Liannahum yaquluna la ilaha illallah thumma yuqataluna wala yurfa anhum as-sayf. Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi tentang hadis tadi, umirtu an uqatil an-nas ila akhirih, sudah sama-sama diketahui, maklum, bahwa yang dimaksud dengan itu, al-murad bihadha, ahla ibadatil awsan, yang dimaksud adalah para penyembah berhala, bukan ahlul kitab. Adapun ahlul kitab, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi mereka menuhankan Isa sebagai anak Tuhan, mengucapkan la ilaha illallah tapi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, anak Allah, maka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tetap diperangi. Kenapa mereka diperangi? Karena kalau dikatakan diperangi sampai mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sisanya adalah mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yuqatalun wa la yurfa anhumus sayf. Mereka diperangi dan tidak terangkat pedang dari mereka selama-lamanya. Maksudnya mereka tetap dalam keadaan kafir, kecuali kalau mereka masuk Islam dengan konsekuensi-konsekuensinya. Imma orang kafir yang diperangi dengan saifi wassinan, dengan pedang dan tombak, atau orang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dengan kata lain, kafir dhimmi. Wa qala al-qadhi Iyad, berkata qadhi Iyad, اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان. قضي عياض رحمه الله juga mengucapkan seperti ucapan Abu Sulaiman Al-Khattabi. Kata beliau, اختصاص عصمة المال, terjaganya, terlindunginya mereka, darahnya dan hartanya, bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah ungkapan anil ijabah ilal iman. Ungkapan kalau mereka menyambut ajakan iman. wa annal murad bidzalik, dan bahwasanya yang dimaukan di dalam hadis itu adalah musyrikul Arab, orang-orang musyrik dari kalangan Arab. Wa ahlul awthan, yang dimaksud adalah penyembah-penyembah berhala. Fa amma ghairuhum, adapun selain mereka, mimman yukirru bitauhid, selain mereka dari golongan yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, fala yuktafa fi ismatihi biqauli la ilaha illallah, maka tidak cukup bagi mereka untuk terlindungi darah dan hartanya hanya dengan ucapan saja. Idza yaquluha fi kufri, kalau mengucapkannya dalam keadaan kafir. Intaha mulakhasan. Bisa dipaham kira-kira ucapan Abul Khattab dan ucapan Qadhi Iyad, atau maaf, Abu Sulaiman Al-Khattabi dengan Al-Qadhi Iyad. Perhatikan ke papan tulis. Inilah sebabnya kenapa kalian disuruh datang untuk tetap muka. Ini yang penting. Yang di rumah enggak bisa lihat apa yang kita terangkan di papan tulis. Barakallahu fiikum, kembali kepada apa yang akan kita tulis. Beliau berkata, siapa? Abu Sulaiman Al-Khattabi. Bahwa yang dimaksud adalah musyriku Al-Arab dan penyembah berhala, Ubbad Al-Awthan. Demikian pula Al-Khattabi mengucapkan sama. Begitu juga Qadhi Iyad mengucapkan sama. Kalau mengatakan la ilaha illallah, mereka dilindungi. Misalnya musyrikin berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terlindungi darahnya dan hartanya. Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia ini hingga mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah qala la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terlindungi darahnya dan hartanya. Itu musyrikin Arab. Karena musyrikin Arab kalau mengucapkan la ilaha illallah artinya apa? Masuk Islam. Dan langsung kepada Rasul datangnya, ya Rasulullah, aku bersaksi. Iya kan? Tetapi Yahudi dan Nasrani, mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah sejak awalnya. Cuma mereka dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala dengan mengatakan Isa anak Tuhan atau Uzair anak Tuhan dan sejenisnya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, apakah sudah masuk Islam? Belum. Iya kan? Sampai kapan? Sampai mempersaksikan syahadah Muhammad dan Rasulullah. Sahih? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, saya juga meyakini la ilaha illallah, masuk Islam. Ucapkan bahwa Nabi Muhammad alaihissalam adalah Rasulullah. Sehingga barakallahu fikum, kata beliau-beliau tadi, yang dimaksud dengan hadis tadi, man umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum, itu kalau musyrikul Arab. Adapun kalau mereka ini Yahudi dan Nasrani, tidak cukup dengan kalimat itu, harus dia beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan membuktikan la ilaha illallahnya dengan menyatakan bahwa Isa adalah Nabiullah Rasulullah, bahwasanya Uzair adalah Nabiullah Rasulullah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Harus memiliki tambahan-tambahan tadi. Dalam hadis apa? Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhin minhu wal jannata haq wal naru haq adkhallahu Allahu jannah ala ma kana min al-amal. Kok persaksiannya ada banyak? Ada persaksian bahwa Isa abdullahi wa rasuluhu. Iya. Karena mereka menganggap Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Barakallahu fikum. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala, la budda ma'a hadza min al-imani bijami'i ma ja'a bihi ar-rasul. Dan mesti dengan ini harus ditambah keimanan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a fi riwayah, sebagaimana disebut ke dalam salah satu riwayatnya, yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, hingga beriman kepadaku dan beriman dengan yang aku bawa. Ji'tu bihi, yang aku datang dengannya. Datang dengannya, ini aku datang membawanya. Wa qala Syekhul Islam lamma su'ila an qitalit tatar, ketika beliau ditanya tentang memerangi bangsa Tartar, qala kullu ta'ifatin mumtani'atin an iltizami syara'il islami dhahirah min ha'ula'il qawm aw ghairihim fa'innahu yajib qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ahu. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ketika ditanya tentang bagaimana hukumnya memerangi bangsa Tartar ini, kata beliau, semua golongan yang menentang, tidak mau mengikuti syariat Islam yang zahir, dari mereka, dari bangsa Tartar ataupun bangsa lain, maka wajib mereka diperangi hingga mereka mau terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu ma dzalika natiqin bi syahadatain, walaupun mereka mengucapkan kalimat syahadatain, multazimina ba'dha syara'i'ihi, berpegang dengan sebagian syariatnya, tetapi kalau meninggalkan salah satunya yang zahir, apa di antaranya yang zahir? Salat dengan zakat. Tidak mau salat, tidak mau zakat, maka mereka tetap diperangi sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan para sahabatnya memerangi para penolak-penolak zakat. Wa ala hadza tafaqal fuqaha ba'dahum, dan dengan ini sepakat para fuqaha setelah mereka. Baik, barakallahu fikum. Ini tentunya berbicara tentang hukum memerangi mereka untuk menunjukkan bahwa yang namanya la ilaha illallah harus dengan konsekuensi. Konsekuensinya adalah berpegang dengan syariat Islam, khususnya yang zahirah. Karena yang batinah kita enggak tahu. Kita enggak lihat. Yang kita lihat adalah yang zahir. Ditagih zakat, menolak, itu tampak jelas. Atau disuruh sholat, tidak mau, itu juga tampak jelas. Maka hukumnya diperangi oleh penguasa muslim sampai mereka mau tunduk. Artinya bukan sembarangan orang mengangkat senjata barakallahu fikum untuk mengancam orang lain agar sholat dan sebagainya, tidak demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab.